طيب بسم الله. Selesai dari mad far'i yang disebabkan karena hamzah mencakup wajib, demikian pula mad jaiz, demikian pula mad silah. Yang berikutnya adalah mad dengan sebab bertemu dengan sukun asri. Mad yang bertemu dengan sukun asri yang disebut dengan mad lazim. Jikalau huruf mad, salah satu huruf mad, baik itu alif atau waw sukun atau ya sukun, bertemu dengan sukun asli, maka disebut mad lazim. Dan mad lazim ada harfi, ada kilmi. Mad lazim ada dua, harfi dan kilmi, huruf terjadinya pada huruf dan terjadinya pada kalimat. Pada huruf pun ada dua, mad lazim harfi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf. Ada mad lazim harfi musaqqal dan mukhaffaf. Demikian pula kilmi ada dua, mad lazim kilmi musaqqal dan kilmi mukhaffaf. Sudah kita lalui dalam ملخص مفيد. طيب من الطبيعي jika bertemu dengan sukun asli مخفف ataupun مشدد. مخفف ataupun مشدد, مشدد ini مثقل, panjangnya menjadi 6 harakat dan dinamakan sebagai mad lazim. Mad lazim yang terjadi pada kalimat disebut mad lazim kilmi. Dan di bawah ini adalah contoh mad lazim kilmi mukhaffaf, di mana mad tabi'i bertemu dengan sukun mukhaffaf bukan tasydid. Jenis mad ini dalam mushaf hanya terdapat di surat Yunus ayat yang ke-51 dan 59, tidak ada yang lain, hanya di dua tempat ini saja. Itu mad lazim kilmi mukhaffaf, berarti mad yang diikuti oleh sukun asri tanpa ditasydid. Mad yang terjadi pada kalimat diikuti oleh sukun asri tanpa ditasydid, sehingga disebut mad lazim kilmi mukhaffaf. Ini hanya ada di surat Yunus di ayat yang ke-51 dan ke-59, tidak ada lagi yang lainnya. Dan dalam kalimat yang sama, cuma beda ayat, kalimatnya sama, panjangnya 6 harokat. Ini A-nya, ini hamzahnya dibaca 6 harokat, yang ketujuhnya masuk ke dalam sukun. Itu pada kalimat al-ana saja. Kita baca A-nya dibaca 6, yang ketujuhnya masuk ke dalam sukun. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Coba. A-nya ini, hitung saja al, yang ketujuh baru sukunnya, ya, yang ketujuh al ana, itu dibaca 6 A-nya. Athumma idza ma waqa'a amantum bihi الآن وقد كنتم به تستعجلون. تفضلوا. Kalau berhenti boleh. Kalau lanjut, hi-nya sudah kita lalui, yaitu mad apa? Hi. Mad silah. Mad silah. Kubro. 4 atau 5 harokat. Kenapa? Karena ha diikuti hamzah. Itu kalau lanjut panjang. Tapi kalau waqaf berhenti sudah pendek. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih. Baik. Kalau waqaf. Tapi kalau lanjut panjangkan. Hi-nya 4 sampai 5 kemudian a-nya 6. Itu mad lazim kilmi mukhaffaf. Hanya di kalimat al-ana saja. Dan itu pun di surat Yunus, tidak ada yang lain. Ya, sehingga insyaAllah gampang. Tidak akan nemu lagi di surat yang lain atau di ayat yang lain. Yang berikutnya mad lazim kilmi musaqqal. Itu mad yang diikuti oleh sukun di satu kalimat. Dan sukun-sukun asli. Terjadi jika mad tabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat. Ya, dalam tasydid dalam satu kalimat. Dan tasydid di sini adalah ibarah dari sukun juga. Ya. Sukun bertemu yang berharokat sehingga ditasydid. Karena judulnya ingat, mad lazim ini adalah mad yang diikuti oleh sukun asli. Tetapi kalau sukunnya satu, maka dia dengan sukun asli. Sukun yang ringan. Tetapi kalau sukunnya ini terjadi dari huruf yang sejenis, ya, ada huruf yang sukun, ada yang berharokat, maka diganti dengan tasydid sukunnya ini. Ya, sukunnya diganti dengan tasydid seperti al-haqqah. Ya. Al-haqqah asalnya apa? Al-haqq. Kemudian qaf. Jadi ada qaf yang sukun, ada qaf yang di fathah. Bertemu yang sukun dengan yang berharokat, kemudian apa? Diidghamkan, dileburkan jadi satu, diganti dengan tasydid. Itu bedanya. Berbeda dengan al-ana. Lamnya satu. Ya, sehingga tanpa ditasydid. Dia tetap dengan sukun. Ukurannya sama 6 harokat. Disertai dengan nabr. Nabr yaitu hentakan suara. Pada huruf yang bertasydid. Dihentak karena mau diambil. Al-haq. Ini. Haq. Ini nabr namanya. Dihentak. Karena mau diambil. Baik. Al-haqqah yang diambil qafnya setelah apa? Setelah 6, yang ketujuhnya masuk ke dalam tasydid. Al-haqqah yang ketujuh masuk ke dalam tasydidnya. Bisa difahami? Kita baca al-haqqah. Sini antum lihat alif, dia huruf mad, setelahnya tasydid. Ya, terlebih diberikan tanda panjang di atasnya, diberikan kemudahan. Tudar walidatun. Tudar walidatun. Coba. Jangan lurus. Tudar. Umpamanya. Tapi ro-nya diambil. Tudar. Ini. Dihentak. Ya, nabr. Diambil. Tanya. Karena tasydid. Kalau tudor, enggak ada tasydidnya. Jadi tampakkan tasydidnya itu dengan dihentak. Demikian pula ghayra mudarrin. Biar jelas. Fadhlu. Ghayra mudarrin. Hajj Ibrahim. Hajja baru diambil, jangan haja, jangan lurus-lurus saja. Dabbatul ardi. Dabbatul ardi. Aminal baita. أن يتماسا. قوما ضالين. Seperti waladhdallin sama aja. Waladhdallin. Dhallin. Dihentakkan, diambil lamnya. Syaqqullah. Syaqqullah. Antuhad juni dua di sini, ni-nya juga sama, jangan juni juni, ditahan dulu kalau nun dan mim, ditahan seperti aminan. Atuhajjunni. Coba. Atuhajjunni. Jun. Diambil. Junni. Diambil nunnya. Mudhammatani. Mudhammatani. Bedanya tadi kalau di mim dan nun gak usah buru-buru, tapi ditahan dulu, didengungkan dulu. Yudharra katibun. ولا تحاضون الظانين بالله. جاءت الصاخة. والجان خلقناه. Apa yang enggak ada ikut aja. At-tammatul kubra. La nahnu saffuna. La nahnu saffuna. خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن diwakafkan alaihin didengungkan nunnya. Jadi kalau lanjut jangan dipanjangkan. Alaihinna, dua harokat saja. Wahajjahu qawmuhu qala atuhajjunni fillahi waqad hadan. Banyak di sini. Tiga. Saudara. Hajjahu atau hajju, kemudian junni, tiga. Atuhadithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bih. Fadalu. قُلْ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ panjang dulu a-nya baru tasdid. Qul adz-dzakaraini harrama amil unsayyin. Qul وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ fa majaz dipanjangkan 4 atau 5 kemudian a 6 sehingga agak panjang di tofa dengan di a 4 atau 5 kemudian 6 wallahu a'lam bishawab subhanallahi walhamdulillah.